Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب hari ini kita mengkaji kitab Fathul Majid dan kita masih pada penjelasan musannif dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, atau qala musannif dari Jundub bin Junadah, tentang makna khalil dan habib. Demikian pula tentang larangan menjadikan kuburan-kuburan para anbiya sebagai masjid. Kita masuk pada ucapan beliau, qala rahimahullahu taala qauluhu ala harf istiftahin. Ala dalam kaidah bahasa Arab disebut harfu istiftah, yaitu huruf untuk pembuka, yang maknanya adalah ketahuilah. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna quburo anbiya'ihim masajid. Al hadis. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian yang hidup pada masa itu, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat untuk mereka ibadah. Qala khalqali wa inkarun nabi sallallahu alaihi wasallam sani'ahum hadha. Dan pengingkaran Nabi alaihi salatu wasalam terhadap apa yang mereka perbuat, perbuatan mereka ini, yukharraju ala wajhain. Ya, itu dikeluarkan dari dua sisi. Kenapa Nabi alaihi salatu wasalam mengingkari perbuatan mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid? Ini dari dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama, annahum yasjuduna liquburil anbiya ta'dhiman lahum. Ini yang pertama, bahwasanya mereka melakukan sujud di kuburan-kuburan para nabi sebagai bentuk ta'dhiman, pengagungan terhadap mereka. Baik, ta'dhim. Sedangkan ta'dhim yang dimaksud adalah ta'abud, ya, ta'abudan sebagai bentuk pengagungan dalam ibadah, ini haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini alasan pertama kenapa Nabi mengingkari perbuatan mereka. Mereka sujud di kuburan-kuburan para Nabi itu sebagai bentuk ta'ziman, mengagungkan orang yang sudah meninggal, pengagungan kepada para anbiya. Nah, ini sisi larangan yang pertama, ta'ziman lahum, mengagungkan mereka sementara posisi mereka sudah mayit. Asani yang kedua, annahum yujawizuna sholata fi madafinil anbiya wa tawajjuhi ilaiha halatas shalah. Baik. Jadi mereka ya, yujawizun, tajawuz, ya, melampaui batas atau membolehkan sholat di pemakaman-pemakaman para nabi. Jadi mereka melakukannya yaitu sholat di pemakaman para nabi ini tajawuz, ya, melampaui batas. Wa tawajjuhu ilaiha, tawajjuh ini ya menghadapkan diri kepadanya, halatus sholat ketika sholat. Nadharan minhum bidzalika ila ibadatillah wal mubalaghati fi ta'zimil anbiya. Ya. Dalam pandangan dari mereka melakukan itu adalah ibadah kepada Allah dan melampaui batas berlebih-lebihan hulu dalam mengagungkan para nabi. Jadi mereka ketika beribadah di pemakaman-pemakaman, di maqabir, pekuburan-pekuburan, ya, mereka maksudkan satu adalah ibadah kepada Allah dan yang kedua apa? Mubalaghah, melampaui batas, hulu dalam ta'zim. Sedangkan para anbiya, bentuk ta'zim kita setelah mereka meninggal adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah mereka. Adapun kita kaum muslimin, bentuk ta'zim kita kepada Rasulullah adalah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Baik. Wal awwalu, yang pertama tadi mana? Annahum yasjuduna li kuburil anbiya ta'ziman lahum. Sujud di kuburan para nabi dengan maksud ta'zim kepada mereka. Berarti apa? Sarful ibadah li ghairillah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Huwa syirku al-jali. Ya, huwa syirkul jali, ini kesyirikan yang nyata, jelas. Orang datang ke kuburan, sujud di sana dalam rangka untuk ta'ziman lahum, mengagungkan si mayit, bukan untuk ibadah kepada Allah, tapi ta'zim lil amwat, ya, lihaula ashabul kubur, mengagungkan para mayit. Ini adalah syirik yang nyata. Dan di masa kita, syirik yang jenis pertama, alasan jenis pertama ini sangat kelihatan sekali. bagaimana mereka menziarahi makabir, ya, alladzina yaz'umuna annahum salihun atau salihin, yang mereka sangka, ya, si mayit atau para mayit tadi adalah orang-orang soleh. Apa tujuan mereka? Liqadai hawaijihim, untuk supaya si mayit-mayit ini memutuskan hajat-hajat mereka. Nah, ini syirku al-jali, syirik yang nyata. Wasani, yang kedua, ya, sholat di atas pekuburan, menghadap kubur ketika sholat. Satu sisi mereka ibadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, satu sisi ibadah. Satu sisi apa? Sebagai bentuk mubalaghahnya mereka dalam ta'zim. Saya ini sholat kepada Allah, tapi kalau sholat saya di kuburan itu lebih tenang. Sholat saya di atas kuburan para, ya, sahabat misalkan, di atas pekuburan orang-orang soleh, ini lebih khusyuk. Perhatikan di sini. Yang kedua, al-khafi. Ini syirik tapi jenisnya apa? Tersembunyi, samar sekali. Dan kedua-duanya, ya, itu adalah sebuah kejelekan di dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama ini jelas, yang kedua adalah wasilah yang akan mengantarkan pelakunya kepada syirik jenis pertama. Ya, ketika mereka ibadah di atas kubur, kemudian mereka berdoa, dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan terkabul doanya, maka apa yang terjadi? Biasanya, ya, ada'i tadi, orang yang berdoa tadi menghubung-hubungkan dengan apa? Tempat yang mereka pakai untuk doa. Wah, di pekuburan fulan saya berdoa dengan sekali doa, maka Allah ijabah. Ini tidak akan terjadi kecuali dengan barokah sahibul mayyit. Apa ujungnya? Mengantarkan kepada syirik jenis yang pertama. Falidzalika istahaqqul la'n. Oleh karena dua alasan ini, mereka berhak untuk dilaknat. Kenapa? Kedua-duanya adalah zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, dikecualikan sholat di atas kuburan, yaitu sholat jenazah, diperbolehkan. Qauluhu faqad naha anhu fi akhir hayati. Nabi telah melarang perbuatan ini di akhir hayatnya, di akhir hidupnya. Ai kama fi hadithi Jundub, hadza min kalami Syekhul Islam wa kadza ma ba'dahu. Yaitu sebagaimana yang terdapat dalam hadis Jundub Ibnu Junadah dari ucapan Syekhul Islam. Apa yang tersebut setelahnya juga dari ucapan beliau. Di mana beliau menyampaikan ucapannya? Di kitabnya yang dikenal dengan Iqtita' Siratal Mustaqim. Baik. Syekhul Islam punya kitab yang sangat bermanfaat. Kitab yang sangat, subhanallah, kaya akan faedah. Di situ disebutkan sekian banyak masail diniyah ataupun duniawiyah dalam kitab Iqtita' Siratal Mustaqim. Qala qauluhu thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'alahu kama fi hadits Aisyah. Dan ucapan yang tersebut dalam hadis kemudian beliau melaknat. Nah, konteks dari kalimat ini adalah melaknat orang yang melakukannya. Laknat kepada siapapun yang melakukan sujud di atas pekuburan para anbiya. Baik, satu hadis ini, ya, yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasalam, cukup sebagai hujjah yang qawiyah, sangat kuat, tentang larangan beribadah di makabir, di pekuburan-pekuburan. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam faedah sebelumnya, kelompok yang pertama kali menyuburkan peribadahan di atas pekuburan adalah kaum Rafidhah dan Jahmiyah. mereka yang menyuburkan. Kemudian dibudidayakan oleh juhala alladzina la ya'rifuna din as-sahi, dikembangbiakan oleh orang-orang jahil setelahnya dari kalangan kaum muslimin yang bodoh dengan agama mereka. Ya, yang mereka berkeinginan beragama dengan jalan pintas. Ya, enggak perlu agama itu cari ilmu, ngapal. Yang penting tindakan nyata, apa itu ziarah kubur. Ya. Baik. Subhanallah. Dan ini sangat subur di masa itu, apalagi di masa kita. Dan hadis ini cukup sebagai petunjuk yang nyata bagi kita yang Allah kehendaki untuk membaca, mendengar, dan mengamalkan. Dan ini juga diantara apa yang pantas untuk kita syukuri. Sebagai ahlu sunnah, diperkenalkan kita dengan akidah yang sahihah, akidah yang benar. Dan tidak ada ya, sesuatu apapun yang bisa menggantikan hidayah kita belajar tauhid. Tidak ada. Nah, dan dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan apa? Tauhid. Qultu, aku berkata, Asy'ari Syekh Abdul Rahman, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fa kaifa yasughu ma'a hadha taghlib min sayyidil mursalin an tu'azzama al-qubur wa yubna 'alayha wa yusalla 'indaha wa ilayha, hadza a'zamu mashaqatin wa mahadatin lillahi ta'ala wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam law kanu ya'qilun. Kemudian beliau memberikan taklim, maka bagaimana dibawa, dipakai, diarahkan bersama dengan larangan keras ini yang datang dari Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, larangan yang sangat bahkan dilaknat pelakunya, didoakan laknat dari beliau untuk diagungkan kuburan-kuburan antu abdom, dan dibangun di atasnya masjid, sholat di atasnya dan menghadap kepadanya. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apakah hadis ini ya, terlewatkan dari kalangan para sufiyun ya, atau terlewatkan dari para khutabah amat al-muslimin secara umum kepada kaum muslimin, sementara hadisnya sangat tegas. Jikalau hadisnya mungkin akhrajahu ashabus sunan, jika hadisnya mungkin yang mengeluarkan adalah ashabus sunan ya, yang di luar dari sahihain Bukhari Muslim, bisa jadi tersembunyikan ya. Tetapi hadis ini yang mengeluarkan adalah Muslim, yang disepakati oleh ummah talaqqi bil qabul, diterimanya hadis ini. Baik. Ini menunjukkan bahwasannya ya, ilmu ini ya akan terangkat satu demi satu. Yadhabu hadzal din ya, akan hilang agama ini apa? Sunnatan sunnah. Satu sunnah, satu sunnah. Ya, kama yadhabul habla quwwatan quwwah. Ya, sebagaimana tambang itu akan putus sehelai demi sehelai, kekuatannya akan ya, berkurang. Dan ini termasuk perkara yang besar masyaqah dalam ya, membelah, memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya jika mereka berakal. Baik, alhamdulillah ahlu sunnah, perkara-perkara yang sifatnya akidah dasar tidak terlewatkan. Ya. Adapun perkara-perkara yang sifatnya besar, ya, furu cabang dari yang ya, inti ini, ya, terus digali, Nah, tapi jikalau di dalam Islam akidah yang pokok ini sudah tidak diketahui, ya sibuk dengan furu', cabang-cabang, maka ya, tanda daripada tanda ya, lemahnya agama. Dan ini sudah terjadi di masa kita. Mereka lebih mementingkan persatuan fikih khilafiyat, tetapi mereka tidak ihtimam, tidak sama sekali menggubris mementingkan perbedaan akidah. Akidahnya masing-masing tidak mengapa, kata mereka. Qauluhu was-salatu 'indaha min dalik wa illam yubna masajid. Salat di sisi pekuburan termasuk daripada larangan, walaupun tidak dibangun di situ masjid, kecuali apa tadi, salat jenazah. Ai manit min ittikhadhiha ma masajid. Salat di sisi pekuburan termasuk menjadikan pekuburan sebagai masjid. Mal'un al-mal'unu fa'ilaha atau fa'iluha, yang dilaknat fa'ilnya. Wa hadha yaqtadhi tahrimul tahrim as-salati 'inda al-quburi wa ilaiha. Dan ini tuntutannya pengharaman salat di sisi kubur dan menghadap kubur. Jadi seperti masjid di depannya ada pekuburan, ini masuk dalam larangan menghadap ke kuburan. Atau ya, masjid di dalamnya dikubur si mayit, salah satu penjuru masjidnya, ini juga haram, termasuk dalam larangan. Dan para ulama telah membicarakan perkara ini panjang lebar tentang hukum ya, pekuburan di masjid atau masjid di tengah-tengah pekuburan. Jika masjidnya duluan, kuburannya dibongkar. Jika kuburannya duluan, maka masjidnya yang dibongkar. Karena apa? Membongkar kuburan itu besar, membongkar masjid juga demikian. Tetapi apa yang timbul daripada perkara ini lebih besar daripada runtuhnya bangunan, lebih besar daripada apa? Perpindahan jenazah ke tempat yang lain. Ini ada ya, kaitan dengan syirik, dengan tauhid. Ya. Maka tidak ada yang lebih besar ya, dibanding kesyirikan dosanya. Tidak ada yang lebih besar ya, dari ketauhidan, dari keutamaannya. Dan subhanallah, kita dikenalkan dengan tauhid. Ini adalah manqabah azimah, sebuah kedudukan yang besar bagi kita. Baik. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'a. Jadi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu marfu' sampai kepada Rasul sanadnya. Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hamam. Rawahu Ahmad wa Ahlu Sunan wa shahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Disebutkan dari beliau, bumi ini semuanya masjid, tempat untuk sujud. Boleh untuk dibangun di sana masjid. Nah, dimanapun kita berada dan waktu sholat telah tiba, silahkan sholat di sana. Langsung di atas tanah atau dengan ya, alas. Boleh. Karena asal dari apa yang ada di sekeliling kita ini suci. Bahkan debu pun bisa untuk bersuci, kecuali makbarah, pekuburan, wal hammam, dan WC. Diriwayatkan oleh Ahmad, Ashabu Sunan, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim. Ini juga disebutkan oleh Syekh Muqbil dalam kitab Sahihul Musnad. Baik, alhamdulillah. Syai'an fa syai'an. sedikit demi sedikit. Yang penting kalbu kita terus terisi dengan ilmu. Baik, lisan kita terus dibimbing dengan ilmu, dan itu yang sangat penting, karena ilmu itu menenangkan. Baik, ilmu itu apa? Menenangkan, makanan ruh kita, makanan hati kita. Hati jika tidak diberikan makan dengan menu yang sehat, menu yang bergizi, maka lama-kelamaan akan terjangkiti dengan penyakit. Tidak hanya badan, kalbu kita pun juga demikian. Baik, alhamdulillah, kita cukupkan dari ucapan beliau dan faedah yang beliau sampaikan, hadis yang terakhir Abu Sa'id Al-Khudri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang benar datangnya dari Allah, dan jika ada salah itu murni dari ketidaktahuan dan kebodohan ana pribadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naftari subhanallahumma wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.